Kita angkat pertanyaan berikutnya dari telepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, di kota saya itu kan belum ada bank syariah. Sementara selama ini saya memakai jasa bank konvensional. Apa yang demikian ini termasuk darurat dan apa solusinya gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan bisnis bagi saudara-saudara kita yang berada di bank syariah untuk membuka cabang di sana. Tujuan bila mereka memiliki tujuan bekerja bukan sekedar karir mencari dunia. Tujuan ingin membantu meringankan kaum muslimin, merupakan solusi bagi mereka untuk keluar dari riba, maka mereka selain bekerja mendapatkan karir dan mendapatkan dunia, mereka insyaAllah ta'ala mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kasus seperti yang ditanyakan tadi, tidak ada bank syariah di sana dalam saat seperti sekarang ini dan kondisi seperti ini, maka bisa dikatakan darurat seseorang untuk menyimpan uang di lembaga keuangan. Bila tidak didapatkan syariah oleh dia, darurat dia menyimpan di lembaga uang konvensional. Dengan syarat memang darurat. Darurat itu ditentukan, kalau tidak ada simpan di bank tadi, di lembaga keuangan tadi, akan dapat mudarat Anda. Tapi kalau jumlahnya kecil, cuma sekitar 500 ribu, 300 ribu, saya kira belum sampai dalam tahap darurat. Tapi setelah menjual hasil panen, umpamanya sekian puluh juta, Anda taruh di rumah, ini mengundang bahaya. Baik kepada diri Anda sendiri, atau akan hilang diri Anda, atau akan hilang harta Anda. Maka ini memang darurat. InsyaAllah. Semoga Allah maafkan. Karena Allah mengatakan, illa matturiltum ilaih. Kecuali yang kalian terpaksa melakukannya. Dan ini terpaksa kita lakukan darurat. Demi menyelamatkan jiwa dan menyelamatkan harta kita. Dan dalam kasus inilah dibolehkan dia membuka rekening riba ini. Dengan syarat bahwasanya bunga ribanya tetap akan dikeluarkan. Diberikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq.